kumlaringkan sekar sekar ngambar harum ngebeki taman sari amamet prono satu jaring driya peksi ngoceh kumbang hambrengeng nimbro suwasana endah mulya lir tamane prohab sari nah.